Yang dimaksud dengan fala tasilha bisolatin, jangan engkau sambung sholat Jumat dengan sholat yang lain, artinya la ta'ti ba'daha bisolatin mubasyaratin hatta tatakallama. Jangan engkau lakukan sholat seusai sholat Jumat secara langsung, sehingga kamu berbicara dulu. Yang dimaksud dengan berbicara di sini maknanya adalah pembicaraan manusia, baik isi pembicaraannya adalah pembicaraan yang keluar dari pikirannya atau pembicaraan yang berupa zikir seusai sholat Jumat. Dua-duanya disebut kalam, dua-duanya disebut pembicaraan. Jadi seusai sholat Jumat jangan langsung melakukan sholat lain, baik sholat lain tersebut sholat sunat, itu sholat sunat ba'da Jumat yang kemarin sudah dibahas 4 rakaat dua-dua, ataupun umpamanya sholat yang lainnya, seperti kalau mau melakukan sholat gaib seusai sholat Jumat sebelum berbicara. Dan berbicaranya adalah bisa dalam bentuk zikir wirid ba'da sholat Jumat yang disyariatkan, ataupun berbicaranya dengan isi pembicaraan mubah kepada orang lain. Yang penting ada apanya, ada pemisah antara sholat tadi dengan sholat berikutnya dengan pembicaraan di luar doa sholat, dan termasuk zikir dan wirid ba'da sholat Jumat setelah salam, umpamanya mengucapkan istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan yang lain-lainnya, maka itu dibolehkan. Itu termasuk kalam, dan kalam tersebut bukan kalam sebagai doa-doa di dalam sholat. Au yakhruja au takhruja, atau kamu keluar. Bisa saja umpamanya tidak berbicara tetapi keluar dulu. Maksudnya mungkin keluar dari masjid atau berpindah tempat dari tempat kita sholat tadi. Berdasarkan hal itulah, maka hadis ini menunjukkan harusnya ada pemisah antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, baik pemisahnya berupa berbicara atau zikir, atau bergeser tempat dari tempat yang tadi untuk menunjukkan kepada orang bahwa dua sholat itu merupakan dua sholat yang berbeda, bukan sambungan dari yang tadi. Dan ini mengisyaratkan pula apabila seseorang lupa terhadap jumlah rakaat sholat fardu, baru 2 rakaat yang harusnya berdiri lagi, ini malah salam. Setelah salam baru ingat, baik ingat sendiri ataupun diingatkan oleh orang lain, lalu dia ingin menyambung, maka hendaklah dia melanjutkan sholatnya tadi di tempat tadi dia sholat, walaupun dia sudah bergeser. Umpamanya setelah salam kanan, salam kiri, lalu bangun melangkah mau keluar karena terburu-buru. Ada yang mengingatkan, akhi, sholat apa tadi? Zuhur. Dikosor enggak? Enggak, sebab saya bukan musafir. Kok 2 rakaat? kok rasanya 42. Akhirnya dia melanjutkan dua lagi dan kembali ke tempat tadi. Tidak boleh umpamanya bergeser ke tempat lain, karena itu satu sholat. Oleh karena itulah maka harus dibedakan antara mana sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, dan dipisahkannya dengan berbicara, baik berbicara dalam bentuk zikir ataupun berbicara dalam bentuk obrolan kepada orang lain, atau dipisahkan oleh berpindah tempat. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang diterangkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, yustafadu min hadzal hadis awalan bayanu tablighi syar'i. Lianna Muawiyah radhiyallahu an ablagha Sa'id ma'annahu wal khalifah. Fala yanbaghi lil insan ayyana fa yaqul ballighhu ghairi. Pertama, hadis ini menerangkan keharusan menyampaikan syariat secara langsung bagi orang yang mengetahuinya. Karena Muawiyah radhiyallahu anhu, dia langsung menyampaikan hadis ini kepada Sa'id, padahal dia sebagai khalifah. Tidak jaim, dia tidak merasa rendah dengan hal itu secara langsung, tidak menyatakan tolong sampaikan oleh orang lain kepada dia. Enggak. Kedudukannya sebagai khalifah tidak menghalanginya untuk dakwah, sekalipun kepada rakyat jelata. Itu yang pertama. Kedua, wa min fawaidihi aidan al-istidlal bil ahaditsin nabawiyah 'alal masailil 'ilmiyah. لأن معاوية استدل وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستدل بالقرآن مثل قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى. Au qawluhu as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah was-salatur rajul fi jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'lamun. Wa amsalatu dhalika katsirah. As-sahabatu radhiyallahu anhum yastadilluna bil Qur'an was sunnati aidan. Kedua, hadis ini pun menjelaskan keharusan berdalil dengan hadis-hadis nabawi dalam masalah-masalah yang ilmiah. Karena Muawiyah radhiyallahu an juga berdalil dengan hadis. Dalam hadis ini Muawiyah berkata kepada As-Sa'ib, janganlah kamu menyambung sholat Jumat dengan sholat lain sebelum berbicara atau keluar. Itu omongan pribadi dari Muawiyah. Lalu dia mengambil dalil, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk itu, yaitu kami tidak menyambung satu sholat dengan sholat lain sebelum kami berbicara atau keluar. Jadi dengan dalil. Termasuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Ketika beliau menyampaikan suatu hadis, beliau tunjang dengan ayat. Seperti yang sudah kita jelaskan contohnya di hari Jumat yang lalu, ketika kita berbicara masalah tawakal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang takdirnya, bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali sudah dicatatkan takdirnya untuknya. Lalu para sahabat bertanya, kalau begitu untuk apa beramal? Sudah, kita enggak perlu beramal saja, karena semua sudah ditakdirkan. Apa kata Nabi SAW? I'mal, beramalah kalian. Fakullun muyassarun ila ma khuliqala, karena masing-masing kalian akan dimudahkan kepada takdirnya. Lalu Nabi membacakan ayat, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang suka memberi terus wa saddaqa bil husna, membenarkan al husna. Kata Al-Hafidh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, al-husna di sini adalah kalimatut thayyibah la ilaha illallah, membenarkan isi kalimatut tauhid dan mengaplikasikannya dalam bentuk amal. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kemudahan kepada dia. Maksudnya dimudahkan untuk melakukan ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, gitu tuh. Apa syaratnya? Syaratnya tadi, memberi, membenarkan, percaya kepada syariat. Allah mudahkan dia untuk ibadah, Allah mudahkan dia untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dia untuk melakukan banyak kebaikan, banyak amal soleh, gitu. Jadi kalau kita merasa dimudahkan untuk ibadah, itu anugerah dari Allah. Berarti memang kita ditakdirkan untuk melakukan amal-amal baik tersebut, makanya dimudahkan. Sudah kita jelaskan juga kemarin, kalau kita merasa berat untuk ibadah, sulit gitu ya. Ada rencana sih nanti malam mau tahajud. Alarm disetel jam 3. Beker disimpan di yang jauh, jam 3 lewat 5 menit. Kalau ini gak mempan itu bunyi lebih kenceng dan lebih jauh gitu ya. Tidurnya jam 1. Karena apa? Karena dia begadang. Dan begadangnya tidak diisi dengan amalan yang berupa amal soleh, browsing, bikin status-status di Facebook gitu ya, dengan status yang tidak ada manfaatnya, nge-share berita-berita gibah dan politik gitu ya, isinya hujatan kepada pihak tertentu yang secara politis tidak dia sukai gitu ya. Gak ada manfaatnya itu, madaratnya banyak. Jam 1 baru tidur. Jam 1 berbaring itu tidak langsung rep-rep kan gitu ya. Mungkin jam 1:30 baru. Jam 3 bunyi. Bangun. Tahu itu untuk tahajud jam 3. Tapi berat. Dimatiin. Tek, sudah. Tidur lagi. 5 menit kemudian di luar kamarnya bunyi. Apa? Beker yang tadi di setel 3 lewat 5 menit. Ya, mau bangun harus jalan. Enggak bangun bising terus mengganggu orang-orang. Akhirnya bangun, matiin, kembali lagi tidur lagi. Begitu bangun jam 6, azan enggak kedengaran. Kok berat untuk melakukan ibadah? Besoknya ada pengumuman ngaji, udah tahu, ikhwan udah ngebel, udah SMS, udah BBM, nanti bareng ya atau ketemu di sana atau mau anak jemput. Ah, sok duluan nanti saya nyusul. Pengajiannya jam 9, datang jam 11. Sudah bubar. Karena tidur lagi, karena ngantuk. Kok berat untuk ibadah? Kalau saya menyatakan, segera tobat. Karena kita disulitkan untuk melakukan kebaikan, pasti karena dosa. Wa amma man tagha. Wa amma apa namanya setelahnya? Wa amma sebelumnya fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Siapa yang bakhil dan wakadzdzaba bil husna, wastagna dan merasa diri cukup, Tidak perlu memperoleh pertolongan atau berdoa kepada Allah minta pertolongan kepadanya. Tidak bertawakal dan mendustakan al-husna. Kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan yang sulit. Sulit dalam melakukan ibadah, berat dalam melakukan kebaikan. Karena apa? Tadi bakhil, sombong, merasa diri cukup, berlepas diri dari Allah dan seterusnya, bermaksiat dan yang lain-lain. Itu yang membuat Allah memberatkan kita dalam melakukan ibadah dan kebaikan. Allah takdirkan dia untuk demikian karena ada sebab. Sebabnya kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya ikhwan, kalau selama ini umpama kita merasa enteng untuk tahajud, shalom Senin Kamis, ngaji, baca Al-Quran, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya, Allah balas dengan diberi hidayah sehingga merasa enteng dan mudah dalam melakukan kebaikan. Suatu saat kok berat bangun tahajud, pas mau Senin Kamis kok lapar ya, rasanya lemes, gak kuat. Akhir padahal tadi sudah sahur 3 piring. Jam 7 ada tukang bubur ayam lewat, ngiler lagi. Akhirnya dibatalin. Coba introspeksi, mungkin karena dosa yang pernah dilakukan sehingga Allah beratkan kita untuk melakukan ibadah. Jadi Nabi SAW ketika menyatakan i'malu fakullun muyassarun ila ma khuliqa lahu, beliau berdalil dengan ayat. Demikian juga ketika Nabi SAW bersabda wa salatur rajuli fi jawfil lail, salat seseorang di pertengahan malam itu seafdal-afdal salat setelah salat fardu. Lalu Nabi membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah tentang ciri orang-orang mukmin ahli surga itu tatajafa junubuhum anil madaji, rusuk-rusuk mereka renggang dari tempat tidur mereka. Bukan tidur di kursi. Tapi apa maknanya? Bangun malam tahajud, tatajafa junubuhum anil madaji. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan H2C. Apa H2C? Harap-harap cemas. Khaufan wa tama'an. Khaufan itu cemas. Wa tama'an itu harap. Cemas-cemas harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan rizki, sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Salat malam Nabi jelaskan, lalu mengambil ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang hal itu. Juga ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan perjalanan ruh baik orang mukmin ataupun orang kafir sejak dicabut dari jasadnya, ya, diambil oleh malaikat, disimpan di kain kafan yang dibawa dari surga, dibubuhi aroma parfum dari surga sehingga menyebarlah aroma parfum yang luar biasa wangi, lebih wangi dari parfum terwangi di alam jagat raya. Dibawa ke atas terus sampai akhirnya dimasukkan lagi ke dalam jasadnya di alam kubur. Hidup lagilah dia dan dia mendengar suara langkah kaki orang yang pulang. Datang dua malaikat menyuruhnya duduk. Malaikat ini begitu mengerikan. Nabi selesai menyatakan fa'atahul malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datang dua malaikat hitam kebiru-biruan. Bayangkan, hitam kebiru-biruan. Bukan kalau hitam kehijau-hijauan Hulk ya. Tapi enggak hitam, itu mah hijau. Ini mah hitam kebiru-biruan. Bentakannya dahsyat. Yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Munkar dan nakir maknanya sama. sumya munkar munkar lianna man ra'ahuma ankarahuma. Disebut munkar dan juga disebut nakir karena semua orang yang melihatnya pasti akan mengingkarinya, enggak mau melihat itu saking mengerikan. Ditambah bentakannya dahsyat. Lalu bertanya kepada orang mukmin, man rabbuk wa ma dinuk? Siapa Rabbmu? Siapa apa agamamu? Bagaimana pendapat tentang orang yang diutus kepada kamu? Adapun orang mukmin dia bisa menjawab, Rabbi Allah, dini al-Islam, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ditegarkan oleh Allah dengan ucapan yang benar, jawaban yang benar. Fadzalika qauluhu ta'ala. Kata Nabi, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan, menegarkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Maksud memantapkan dalam kehidupan akhirat di alam barzah, dimantapkan, ditegarkan dengan ucapan yang mantap, maknanya dengan jawaban yang benar. Dan ayat ini berbicara tentang alam kubur, kata Nabi SAW. Jadi beliau menjelaskan tentang alam kubur lalu mengutip ayat. Nabi saja yang menerima wahyu ketika menerangkan segala sesuatu dikutip ayat, berdalil dengan ayat. Termasuk para sahabat ketika menjelaskan sesuatu berdalil baik dengan ayat atau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muawiyah dalam hadis yang sedang kita terangkan ini berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun mestilah demikian. Tidak boleh berdalil dengan selain Quran dan Sunnah. Berdalil dengan mengharamkan, menghalalkan sesuatu bukan dengan ayat, dengan hadis, tapi dengan filsafat, dengan teori kedokteran modern, dengan teori sains, teknologi, dan seterusnya. Pernah ada seorang yang mendebat saya, Ustaz boleh enggak minum dan makan sambil berdiri? Saya bilang boleh. Mana ayatnya? Enggak ada ayatnya. Hadisnya ada hadis. Ada banyak. Tapi bukankah ada hadis kata Nabi, la tashrabu qa'iman. Janganlah engkau minum sambil berdiri. Saya bilang, ya lanjutan hadis ini menyatakan wa huwa yashrabu qa'iman, tapi Nabi minum sambil berdiri. Larangan tadi tidak sampai kepada tingkat haram. Tapi bukankah ada hadis Nabi yang menyatakan siapa yang minum sambil berhendaklah dia muntahkan? Ya, hadis itu juga ada dan sahih. Tapi hadis-hadis lain yang lebih sahih dan lebih banyak menyatakan Nabi dan para sahabat minum dan makan sambil berdiri, bahkan makan sambil berjalan. Hadisnya lebih banyak lagi dan seterusnya. Dan ini menunjukkan boleh, tapi tidak afdal. Larangan Nabi menunjukkan tidak afdolnya minum dan makan sambil berdiri. Apalagi sambil bertidak afdol. Tapi kalau itu dilakukan tidak dosa, tidak haram. Karena Nabi dan para sahabat melakukan. Hukum asal makan dan minum afdolnya duduk. Tapi kalau suatu saat berdiri karena suatu hal dibolehkan dan tidak dosa. Dia ngotot. Menurut ilmu kedokteran modern bahaya besar. Saya dokter tahu kemana perjalanan air sejak masuk sampai keluar dan apa efeknya kalau makan minum sambil berdiri apalagi sambil berjalan. Bahayanya besar. Bisa menimbulkan ini. Makanya haram. Saya bilang halal haramnya suatu bukan berdasarkan dalil teori kedokteran. Tapi berdasar nas, ayat, dan hadis. Kalau itu haram apa Nabi berdosa? Para sahabat berdosa? Apakah Nabi antara ucapan dengan perbuatan itu bertolak belakang? Kena dengan ayat. Apa ayatnya? Kaburo. Kaburo apa? kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan di sisi Allah kalau kamu berbicara apa yang tidak kamu lakukan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu memerintahkan orang lain untuk berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Ini ayat-ayat. Oleh karena itu mustahil, haram minum, makan sambil berdiri tapi Nabi selesai melakukan dengan para sahabat. Oleh karena itu beliau melakukan itu menunjukkan kebolehan, tidak berdosa. Tapi afdolnya ya duduk. Tidak boleh kita menghukumi dosa atau haram terhadap suatu perbuatan yang dibolehkan secara syar'i. Jadi dalilnya Quran Sunnah, bukan teori kedokteran modern, bukan teori relativitas, bukan umpamanya teori fisika, kimia atau teknologi yang lainnya, bukan. Tapi nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Inilah faedah kedua. Ketiga, wa min fawaidi hadzal hadis annal afdala alla tusila salatan bi salatin hatta yakuna kalamun aw khuruj li qawlihi umirna an nusila salah bi salah alla nusila salah bi salah hatta natakallam aw nakhruj. Hadis ini menjelaskan yang afdol adalah tidak menyambung satu salat dengan salat yang lain kecuali dipisah oleh pembicaraan atau keluar. Kecuali kalau sholat itu sholat sejenis, seperti umpamanya qiyamul lail 8 rakaat ditambah witir, itu semuanya qiyamul lail. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kita tidak perlu 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah. Karena apa? Itu sholat sejenis, namanya sama, ya, kaifiatnya sama, itu satu jenis, cuma dipenggal menjadi beberapa rakaat. Maka tidak disyariatkan untuk berpindah. Ketika 2 rakaat pertama orang-orang bilang itu tahajud, lalu salam. 2 rakaat berikutnya orang bilang apa itu? Tahajud juga. Berbeda dengan umpamanya sholat duhur, setelah sholat duhur wirid, setelah itu berdiri lagi sholat 2 rakaat. Orang bilang apa? Oh, ini sunnah. Berbeda dengan yang tadi ya. Tapi kalau sejenis seperti qiyamul lail baik di Ramadan atau di luar Ramadan, tarawih ataupun tahajud sejenis walaupun berbeda rakaat tetapi tidak disyariatkan berpindah. Makanya nanti tarawih enggak perlu 2 rakaat salam giliran ya. Puter gitu, bergeser, tukar tempat, enggak perlu. Kecuali kalau umpam setelah sholat maghrib lalu wirid, setelah wirid itu kemudian dia bertukar tempat dibolehkan, tidak bertukar tempat juga dibolehkan. Karena apa? Karena antara sholat maghrib dengan ba'da maghrib sudah dipisahkan oleh zikir, oleh kalam, oleh pembicaraan. Tapi yang afdol pindah tempat, yang afdol. Sebagaimana nanti hadisnya dikemukakan, salah satu alasannya agar lebih banyak tempat yang kita jadikan sebagai tempat sujud dan kelak akan menjadi saksi di akhirat atas sujud kita. Faedah keempat, wa min fawaidi hadzal hadits aidan anna lisyari' nadran fil farqi bainal farad was sunnah hatta la yaltabisal amru 'alal amil fala yuhawilu ahadun ay yazida fi faraidillah bal yakunu amruhu wadihan mutamayyiza. Keempat, hadis ini pun menjelaskan bahwa pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bagaimana caranya membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah, sehingga urusan tidak samar, tidak terbalik, tidak tertukar bagi orang yang melakukan, sehingga orang ya tidak berupaya untuk menambah apa yang difardukan oleh Allah, tapi semua urusan jelas mana yang fardu, mana yang sunnah. Makanya Nabi SAW dalam hal di luar sholat, dalam hal saum, saum Ramadan, Nabi bersabda, la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin au yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jangan kalian dahului saum Ramadan dengan saum sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang terbiasa saum sunnah di hari itu, maka silakan. Umpamanya satu Ramadan jatuh hari Selasa umpamanya, maka kita tidak boleh memulai Ramadan dengan saum di hari Senin atau hari Ahadnya, enggak boleh. Walaupun dengan niat sunnah, bagi yang tidak terbiasa saum sunnah Senin. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa saum sunnah di hari itu, boleh. Umpamanya kita terbiasa Senin Kamis, saum sunat Senin Kamis selalu kita lakukan. Pas mau masuk Ramadan hari Selasa, ya kita seperti biasa saum sunnah hari Senin, karena sudah terbiasa, boleh kalau itu. Dan orang-orang pun tahu dia bukan mendahului Ramadan, tapi memang terbiasa Senin, Senin Kamis dia saum, dan dia juga meniatkan saum Seninnya itu saum sunnah, bukan saum awal Ramadan. Ramadannya belum masuk, baru besok, maka boleh. Tapi bagi yang tidak terbiasa, gak pernah saum Senin Kamis, diajak-ajak juga pas mau sahur, dibangun, ayo sahur, bangun, apa menunya, sate dan gulai kambing, dia bangun ikut sahur, tapi jam 7 sarapan lagi. Tidak terbiasa saum Senin Kamis, pas mau Ramadan dan Ramadan jatuh hari Selasa, dia menyengaja saum sunnah hari Senin. Tidak boleh itu, karena itu mendahului Ramadan dengan saum sehari sebelumnya atau sehari dua hari sebelumnya bagi yang tidak terbiasa. Kata Nabi tidak boleh. Untuk apa? Untuk menghindarkan adanya anggapan dia memulai Ramadan sebelum waktunya. Itulah faedah yang keempat. Kelima, al-isyaratu ila annal afdala ayyusalli al-insanu nawafil fi ghairil masjid min aina tu'khad min qawlihi aw yakhruj wala syakka anna al-afdala fi an-nawatil al-bait kullu nawafil fama yaf'aluhu an-nas al-an min kaunihim yantaqiluna fil masjid fa hadha khilaful asl wa in kana jaizan khususan fima ba'da salam amma ma qabla salam faqad yaqulu ar-rajul an uhibbu an ataqaddama ila al-masjid li anala al-ajr wal fariidah fa hadha jaiz lakin ba'da salam aktsaru an-nas al-an tajiduhum yusalluna ar-ratiba fil masjid wa hadha hilaful afdal wa in kana jaizan. Hadis ini pun mengisyaratkan bahwa yang afdol seseorang itu hendaklah melakukan sholat sunat bukan di masjid. Dari mana diambil? Dari hadis Nabi, aw yakhruj. Sebelum dia berbicara atau keluar dari masjid. Setelah keluar baru sholat. Bukan keluar dulu lalu masuk lagi lalu sholat di dalam masjid. Enggak, tapi keluar untuk melakukan sholat di luar masjid. Baik di teras, di atau di rumahnya, yang lebih afdol adalah di rumahnya. Semua sholat sunnah, tahajud ke, duha ke, dan yang lain-lainnya kecuali sholat sunat yang mau tidak mau harus dilakukan di masjid, yaitu sholat apa? Tahiyatul masjid, itu gak bisa di rumah. Namanya juga tahiyatul masjid. Kalau di rumah ya tahiyatul bait, tapi gak ada tahiyatul bait. Kalau tahiyatul masjid ya harus di masjid. Dan itu pun ikhtilaf para ulama tentang hukumnya. Sebagian menyatakan sunnah mu'akkadah, sebagian lagi menyatakan wajib. Makanya ada sebagian alim yang pernah datang ke sini mau ngaji langsung gitu ya, tapi tidak sempat melakukan sholat sunat karena terlambat. Dia tidak duduk di dalam masjid tapi di mihrab. Dia duduk di mihrab sana lalu mengisi kajian di mihrab. Karena apa? Karena dia menganggap mihrab bagian di luar masjid. Tapi kalau dia harus duduknya di depan mihrab, yaitu di dalam bangunan masjid, dia pasti harus sholat dulu, sholat tahiyatul masjid, karena dia beranggapan wajib. Walhasil ikhtilaf. Salah satu yang beranggapan wajib Syekh Al-Albani rahimahullah, dan itu ditegaskan juga oleh Syekh Masyur dalam kitab Al-Qulmubin fi Akhtul Musallin, yang menyatakan kesalahan orang ketika masuk masjid tidak melakukan sholat tahiyatul masjid yang sebenarnya itu wajib. Dalilnya banyak. Salah satu dalilnya adalah yang pernah kita bahas, ketika Nabi khutbah ada orang masuk langsung duduk, oleh Nabi tegur, sudah sholat dua rakaat belum? Berdiri sholat lagi. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Seandainya tahiyatul masjid sunnah, maka yang wajib harusnya bisa mengalahkan yang sunnah. Tapi kok ini disuruh untuk tahiyatul masjid? Juga perintah Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid masjida fala yajlisanna hatta yusalliya rak'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan langsung duduk sebelum sholat dua rakaat. Maka ini larangan, larangan duduk sebelum sholat. Dan larangan itu menunjukkan haram duduk sebelum sholat. Apalagi dengan adanya nun, nun taukid di akhirnya, fala yajlisanna. Laknya lak nahi bersambung dengan adanya nun taukid di akhirnya, fala yajlisanna hatta yusalliya rak'ataini. Maka haram duduk sebelum sholat menunjukkan wajibnya sholat, sholat tahiyatul masjid. Ya, sebagian ulama menyatakan ini wajib, tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi mau wajib mau sunnah, tahiyatul masjid tidak boleh di mana? Tidak boleh di rumah. Tidak boleh juga di selasar. Mau masuk masjid, sholat dulu di dua rakaat di teras dengan niat tahiyatul masjid. Setelah itu baru masuk masjid duduk. Padahal itu di luar masjid. Baik secara syar'i ataupun secara hissi, secara uruf. Kalau teras itu di dalam apa di luar? Di luar. Sehingga imam umpama yang mau sholat membereskan dulu makmum, dilihat ada yang kosong, tapi di luar orang sudah membikin saf. Si imam bilang, yang di luar masuk ke dalam masih ada. Masuk ke dalam berarti yang di teras itu masih dianggap di luar. Kita lagi ngaji di sini, anak-anak lari-lari ribut-ribut tuh di luar. Ustaznya menyatakan, anak-anak yang di luar tuh di teras. Jangan ribut ya. Jangan ribut, gandeng tuh enggak ganggu. Disebut di luar. Para di teras masjid. Jadi secara urf teras masjid, di dalam masjid apa di luar masjid? Di luar masjid. Juga secara syar'i, maka orang yang mau masuk ke dalam masjid secara syar'i ada adab. Apa adabnya? Pertama, ketika masuk mendahulukan kaki kanan. Di mana itu kaki kanan didahulukan? Di pintu gerbang halaman masjid itu? Bukan, itu di luar. Tapi pas masuk ke dalam pintu, dahulukan kaki kanan. Batas luar dan dalam masjid mana? Pintu. Di sana kita mendahulukan kaki kanan ketika masuk dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Dan di sana juga kita membaca doa masuk masjid. Membaca doa keluar masjid ketika keluar, ketika di pintu. Nah itu. Oleh karena itulah maka itu dianggap keluar masjid. Yang afdol sholat sunnah dilakukan di luar masjid dan terutama di dalam rumah. Nabi SAW dalam hadis yang umum menyatakan afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu harus di masjid. Tapi selain yang fardu, di rumah apapun sholat sunat itu, termasuk apa? Tahajud, termasuk duha, termasuk istikharah. Walaupun boleh dilakukan sholat sunat di dalam masjid, boleh, gak apa-apa, gak masalah, gak dosa, gak haram, gak makruh, boleh dan dapat pahala sholat sunnah, tapi tidak memperoleh pahala keutamaan sholat sunat di rumah. Selain itu, sholat di rumah menjadi cahaya yang menerangi suasana rumah, menjadi pengusir setan-setan yang membuat mereka tidak betah berada dalam rumah itu. Kalau di rumah itu ada sholat, ada zikir, ada bacaan Al-Quran. Akan tetapi kebanyakan manusia banyak melakukan sholat sunat di dalam masjid dengan dua alasan setidaknya. Pertama, idza kharajna ilal bait ghafalna anha au ashghalna al-aulad. Kalau kita mau sholat di rumah, sok hilap, lalai, atau terabaikan oleh anak-anak, oleh urusan lain. Pas umpah kita mau pulang dari masjid ya ke rumah dan berniat mau sholat sunat di rumah, begitu datang, masuk rumah, datang anaknya, abi, minta dipangku, digendong, atau tolong ini, tolong itu, dan seterusnya ya. Mau sampai ke rumah, istrinya menyebut, lihat saya menyediakan apa, masak kepala kambing yang lezat. Waduh, ngiler jadinya kan. Ini tadinya mau sholat sunat, mending sunat mending kambing. Dia mikir kalau sholat sunat dulu ini keburu dingin dan istrinya kecewa ya. Atau disediakan ini kopi panas ya. Ini dididihkannya juga 10 menit setelah mendidih masih terus mendidih, panasnya luar biasa. Kopinya dimasukkan ke pancinya sehingga karena dipanaskan aroma asli dari kopinya keluar, lezatnya bukan main. Ayo coba. Jangan dibiarkan dingin, nanti enggak enak. Kalau sholat sunat dulu minimal 5 menit. Ini dingin istrinya kecewa banget. Kan gitu ya? Nah gitu. Makanya saya sholat di dalam masjid umpamanya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita sengaja sholat sunat dalam masjid. Nusolliha fil masjid li ajri tansyiti ba'dina ba'da. Dalam rangka saling memberikan motivasi dan dorongan kepada jamaah lain. Jamaah lain selesai sholat fardu wirid tadinya gak akan. Gak akan apa? Gak akan sholat sunat. Tapi melihat semua druk berdiri sholat sunat, dia terdorong. Wah, iya ya sholat sunat. Daripada manyun sendirian yang lain sholat. Oleh karena itulah, juga menghindarkan prasangka buruk dari orang lain. Yei, si etamah tara sholat sunat. Setelah salam wirid, pulang aja. Suudon kan? Atau kalau kita seorang ustaz lalu selesai sholat fardu wirid lalu pulang ke rumah dengan niat sholat sunnah di rumah, orang jahil bisa salah paham. Oh kalau begitu ba'da maghrib gak ada sholat ba'da. Tuh ustaz juga pulang. Padahal ustaz sholatnya di mana? Di rumah. Kan begitu ya? Makanya kebanyakan orang dengan dua alasan tadi sholat sunat di dalam masjid. Kata Syekh Al-Utsaimin, ya, dua alasan itu dua alasan yang menjadi penyakit bagi mereka. Kenapa? Karena dua alasan tadi itu bisa dibantah. Bantahan pertama, kalau memang pas masuk rumah khawatir kita terabaikan oleh anak, terabaikan oleh istri, oleh makanan, bisa kita antisipasi. Sekaligus memberikan pelajaran kepada anak bahwa seusai pulang dari masjid pasti sholat lagi. Kebiasaan. Kalau toh anak mau minta tolong ini dan itu, dia akan sabar menanti seusai kita sholat sunnah. Demikian juga istri kita, kalau sudah tahu kebiasaan kita, dia tidak akan bikin kopi langsung menyediakan seusai kita pulang dari masjid, enggak. Paling pas pulang dari masjid dia mau baru nak masak air yang panas biar pas beres sholat sunat ini sudah tersaji kopi yang sangat panas. Saya memberikan contoh kopi ini bukan karena saya suka kopi, tapi kata orang yang mania kopi begitu. Harus panas banget, kalau dari dispenser gak enak, dingin. Dan harus kopinya dimasukkan ke dalam panci, langsung digodok sama airnya, aroma kopinya keluar, kata orang, bukan kata saya. Memang saya juga orang. Maksudnya kata orang yang suka kopi. Ya, jangan disediakan kopi nanti kalau saya ngaji. Kalau ini boleh, nggak apa-apa. Jangan durian juga. Karena senang banget ke durian. Kita bicara apa tadi? Salat sunat di rumah, ya. Jadi beritahu istri, beritahu anak-anak. Sepulang saya dari Mesir, saya biasa salat dulu. Kalau mau menyediakan, sediakan setelah salat. Ya. Kedua, adapun khawatir orang salah paham, disangkanya kita tidak sholat sunat, atau disangkanya enggak ada sholat sunat ba'da maghrib, ba'da isya, kita bisa terangkan kepada orang-orang. Ada sholat sunat ba'da maghrib, ada sholat sunat ba'da zuhur, ada sholat sunat ba'da isya, tapi lebih afdol dilakukan di rumah. Cukup begitu. Nggak perlu kita umumkan jamaah sekalian, saya nggak akan sholat sunat di sini, ya. Karena afdolnya di rumah, saya pulang nanti saya sholat di rumah. Ria itu bisa-bisa, ya. Nggak perlu begitu. Terangkan saja, ada sholat sunnah ba'da maghrib, ada sholat sunnah ba'da isya. Tapi afdolnya dilakukan di rumah. Sudah cukup begitu, orang-orang akan ngerti. Nanti tidak akan salah paham. Walaupun umpah kita sholat di rumah, tidak sholat di masjid, tapi orang-orang ngerti ada sholat sunnah. Kalau mereka sholat sunnah di masjid karena di rumahnya umpamanya tipe rumahnya RSSSSS dengan S10, rumah sangat sederhana, sempit, sumpek, susah selonjor dan seterusnya, apalagi untuk sholat, makanya mereka sholat di dalam masjid, mungkin, ya, mungkin. Jadi kedua alasan tadi terbantah, tetap saja yang afdol untuk melakukan sholat sunnah itu di rumah, apapun jenis sholat sunnahnya. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan kita anggap penjelasan hadis ini selesai sampai di sini, dan kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya, sebab ini pun mungkin menghabiskan waktu yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kita bersedekah salat berjamaah setiap hari, misal salat fardu jadi makmum, kemudian pulang ke rumah menjadi imam? Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Beliau tidak pernah seusai pulang dari masjid lalu menjadi imam bagi istrinya dalam rumahnya, enggak pernah. Seandainya itu baik secara syar'i, pasti dilakukan oleh Nabi atau minimal diisyaratkan. Tidak pernahnya Nabi melakukan itu menunjukkan itu tidak baik secara syar'i. Ya. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukum salat menggunakan cadar? Bila salat terpaksa dilakukan di tempat yang terbuka, misalnya di lapangan atau di masjid yang tidak ada hijabnya. Ya, barakallahu fiik. Sudah kita jelaskan bahwa cadar adalah hal yang diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan afdal atau sunnah, seperti yang dituturkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Hijabul Mar'ah Muslimah, yang menyatakan itu afdal dan tidak wajib. Kalau afdal, baiknya dipakai apa enggak? Dipakai. Itu yang pertama. Dan buku beliau dikritik habis-habisan oleh banyak pihak. Syekh Umud At-Tuwayjiri pun menjelaskan bantahan kepada Syekh Al-Albani tentang afdalnya cadar. Syekh Al-Albani kemudian menelaah lagi kalau-kalau beliau salah. Lahir buku yang kedua. Kata beliau, semakin saya mendalami ayat, hadis, semua riwayat tentang hijab, semakin yakin bahwa itu afdal, tidak wajib. Tapi jumhur ulama menyatakan wajib. Syekhul Islam menyatakan wajib dalam kitabnya yang berjudul Libasul Mar'ah, Hijabul Mar'ah, atau apa, pakaian wanita di dalam sholat, Hijabul Mar'ah, Libasul Mar'ah fis sholat, tentang masalah itu. Beliau menyatakan wajib. Imam Ibnu Qayyim menyatakan wajib. Imam Ibnu Katsir menyatakan wajib. Ulama-ulama terdahulu menyatakan wajib. Ulama-ulama Najd yang zaman sekarang juga menyatakan wajib. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Basan dan yang lainnya menyatakan wajib. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi yang mewajibkan tidak boleh meremehkan dan menuduh yang tidak pakai sebagai ahli maksiat. Tidak boleh. Atau tidak boleh yang menyatakan itu sunnah melecehkan kepada orang yang bercadar dengan menyebut ninja, dengan menyebut bebegi sawah, dengan berperilaku melecehkan. Coba pinjam, saya macam-macam. Itu melecehkan syariat. Dosa besar. Dia boleh menyatakan itu tidak wajib, tapi ihtiram kepada yang menyatakan wajib dan sebaliknya. Tidak boleh juga akhwat ada gap antara yang bercadar dengan yang tidak bercadar. Jangan sampai kalau pengajian seperti ini kelihatan yang tidak bercadar sebelah kiri, yang bercadar sebelah kanan. Nggak boleh seperti itu. Harus berbaur. Terutama ini akhwat-akhwat, ibu-ibu yang sudah tahunan ngaji, sudah sempurna hijabnya. Begitu melihat ada akhwat yang baru ngaji pakai jeans, pakai kudung gaul, sambut mereka dengan keramah tamahan. Jangan dilecehkan. Kamu kesini mau ngaji apa dugem? Gak punya malu ngaji apa? Oh, itu kabur ya kan? Belum pengajian dimulai sudah kabur dia, lalu menebar fitnah. Itu kelompok teroris. Kan begitu nanti. Sambut ukhti ahlan wa sahlan. Kau baru lihat kemana aja disambut. Jadikan dia nyaman. Di mana rumahnya ukhti ahlan wa sahlan, kita bersaudara, tenang. Dia jadi senang. Nanti pertemuan kedua dia sudah sedikit berubah, agak tertutup. Ketiga berubah lagi sampai beberapa bulan baru sama nanti dengan yang lainnya. Karena dia merasakan kenyamanan berada di lingkungan para wanita bercadar. Tadinya dia memiliki prasangka negatif, yang bercadar pasti jutek, judes, saklek gitu, keras. Setelah dekat mereka baik, mereka ramah. Saya mau pulang gitu ya, lupa dompet gak kebawa, dihampiri. Ukti kenapa? Bingung kayaknya ya. Iya nih. Ini barangkali gak ada ongkos, kasih segepok. Kok ternyata ramah, peduli, perhatian. Begitu cadarnya dibuka karena memang di sesama akhwat, senyumnya itu loh yang bikin kita gak bisa tidur, padahal sama akhwat. Begitu tulus, begitu manis, begitu peduli, begitu perhatian. Akhirnya image yang selama ini keliru bahwa orang bercadar itu jutek, judes, nyebelin gitu, berubah. Akhirnya ketika dia bertemu dengan akhwat bercadar dimanapun, pasti, ini pasti ramah, pasti baik, pasti peduli, pasti orang ini menyenangkan. Lalu dihampiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Bener aja tuh orang. Lalu dia nyebarin nanti, yang bercadar itu cantik-cantik loh. Minimal hatinya. Wajahnya emang jelek, tapi hatinya bagus, baik, cantik. Contoh, tapi banyak yang cantik luar dalamnya, katanya. Bukan ngintip loh. Lalu bagaimana kalau sholat memakai cadar? Wallahu a'lam bishawab. Ada larangan menutup wajah ketika ihram. Bukan menutup wajah, memakai cadar ketika ihram. Juga memakai dua kaos tangan ketika ihram, baik haji ataupun umrah. Ihram adalah memulai ritual atau manasik haji atau umrah di tempat miqat, di tempat awal melakukan ibadah haji atau umrah, yaitu di miqat. Miqatnya beda-beda tergantung dari mana kita datang. Kalau kita ke Madinah dulu, miqatnya ya di Dhul Hulaifah, miqat orang Madinah. Tapi kalau kita langsung ke Mekah, langsung mau umrah, tidak ke Madinah dulu, ya miqatnya di Yalamlam. Dan itu sudah terlewat ketika kita masih di atas pesawat, kira-kira 20 atau 30 menit sebelum mendarat. Di sana kita memulai niat haji atau niat umroh gitu ya, maka itu sudah ihram. Maka laki-laki tidak boleh lagi pakai pakaian begini, harus pakai pakaian ihram. Lalu kita bertalbiyah, tidak boleh pakai kopiah bagi laki-laki, nggak boleh pakai parfum. Nah, wanita tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai kaos tangan sebagai pakaian yang terpisah dari pakaian ihram, tapi boleh menutupkan wajah dengan kain ihram yang dipakai. Musalamah menyatakan, kami sedang ihram ketika berpapasan dengan para laki-laki, kami tutupkan kerudung kami ke wajah kami, dan ketika sudah berlalu kami buka lagi. Jadi yang dilarang memakai cadar yang terpisah dari pakaian ihram, bukan dilarang menutup wajah dalam ihram. Adapun dalam sholat, wallahu a'lam, kalau nas hadis kita tidak pernah menemukan larangan menutup wajah dalam sholat. Kalau pendapat ada, tapi kalau nas hadis tidak. Tidak ada larangan menutup wajah ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Uzain atau Dadang atau Asep di studio? Oh, Asep ada di sini. Ada pertanyaan? So. Dari Ibu Syamsiah di Sarijadi, Ustaz mau tanya, kalau sudah terlanjur duduk di masjid, ketika masuk masjid apakah harus keluar lagi baru melakukan sholat tahiyatul? Iya, sudah. Yang keduanya, sudah, kalau, satu-satu dulu, sudah, sudah. Kalau orang sudah masuk masjid lalu duduk, apakah duduknya menghilangkan, menghapus kesempatan sholat tahiyatul masjid? Tidak. Sebagaimana orang yang masuk masjid ketika Nabi khutbah lalu dia duduk. Oleh Nabi ditanya, apa kamu sudah sholat? Enggak. Qum fasholli rakaatain. Sholatlah kamu. Berdirilah kamu lalu sholatlah dua rakaat. Orang itu sudah duduk. menunjukkan duduk tidak menghapus kesempatan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid sehingga dibolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum nampaknya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana caranya biar bisa menikmati sholat? Dan bagaimana bagaimana caranya kita lepas dari dosa yang membuat jalan ibadah kita sulit jalani, dan bagaimana supaya bisa merasa berdosa dan tidak merasa cukup puas dengan ibadah yang tidak seberapa. Pertama, banyak faktor yang menyebabkan seseorang sholatnya khusyuk atau tidak. Bukan sekedar paham makna bacaan sholat, bukan sekedar mampu menghayati isi bacaan sholat, tapi juga dipengaruhi oleh faktor luar, kebiasaan kita di luar sholat, dan dosa yang kita lakukan. Sehingga para ulama as-salafus sholeh dahulu, hanya karena satu dosa, dia merasakan tidak bisa khusyuk di dalam sholat selama 1 tahun. Ibnu Sirin umpamanya menyatakan, saya su'udzon kepada seseorang, akibatnya saya tidak bisa melakukan, merasakan kekhusyuan dalam sholat selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu dan itu ditobati, baru saya merasakan lagi. Satu su'udzon, ya, setahun tidak bisa khusyuk. Satu dosa. Kita setiap hari berapa kali dosa? Pantas gak bisa khusyuk, walaupun secara teori kita bisa. Kita umpamanya faham makna bacaan sholat yang kita baca. Bukan hanya tahu arti, tapi juga tahu syarahnya. Penjelasan mendalam dari isi doa itu. Ketika kita menyatakan Allahumma ba'id baini wa bainakum, Allahumma itu kita maknanya tahu, bukan sekedar ya Allah. Arti dari Allahumma kan ya Allah asalnya. Tapi tidak sebatas itu saja. Ya Allah, ya-nya dipindah ke belakang, Allah-nya diawalkan. Untuk apa? Lita'zim wal ihtimam. Untuk mengagungkan Allah dan mementingkan Allah. Saking pentingnya dan agungnya Allah, maka penyebutannya diawalkan. Huruf yang ada di awal tadinya, yaitu ya, tendang ke belakang. Maka dalam kata-kata Allahumma terkandung pengagungan dan mementingkan kepada Allah. Kedua, ya-nya berubah menjadi mim. Mim di sana para ulama menyatakan mim jamak, bukan jamak banyak, tapi jamak di sana maknanya terpukus, terkumpulnya, terfokusnya seluruh perhatian kita kepada Allah SWT. Makanya ketika mulut mengucapkan Allahumma, itu harus selaras dengan makna. Di dalam hati orang itu ada pengagungan kepada Allah dan fokusnya perhatian kepada Allah. Tapi betapa banyak orang menyatakan Allahumma cuek. Gak ada pengagungan, gak fokus. Bilang Allahumma tapi ingat ke hutang. Bilang Allahumma tapi ingat ke urusan duniawi. Kan gitu ya? Karena apa? Siapa yang membelokkan pikiran dan hati kita di dalam sholat? Allah. Sebab hati kita diatur oleh siapa? Oleh Allah. Siapa yang banyak dosa, walaupun teorinya dia bisa khusyuk, faham maknanya, bisa menghayati, jangan berharap bisa menghayati bacaan sholat. Allah belokkan hatinya kepada urusan dunia, kepada urusan lain di luar sholat. Susah khusyuk. Karena apa? Dosa dan maksiat. Makanya kiat yang paling utama agar bisa nikmat dalam sholat, jauhi kemaksiatan, jauhi dosa, jauhi kekeliruan yang menyebabkan hati kita keruh, hati kita kotor, hati kita sulit untuk konsentrasi di dalam sholat. Terus bagaimana caranya agar kita lepas dari dosa yang membuat ibadah kita sulit? Ya jangan berbuat dosa. Hindari dosa-dosa itu. Lakukan banyak kebaikan, lakukan banyak amal soleh, lakukan banyak perintah Allah, maka Allah akan mudahkan jalan untuk kita. Kalau kita merasa malas dan berat, perangi Paksakan diri kita untuk itu. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah imam setelah baca surah Fatihah kemudian baca surah, apakah bacaan bismillahnya dikeraskan atau disirkan dalam sholat-sholat jahar? Iya, maksudnya kalau Al-Fatihah boleh dijaharkan, boleh disirkan. Disirkan ada dalilnya riwayat Imam Muslim, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan mengawali bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang terdengar, berarti bismillahnya tidak dikeraskan, tapi baca bismillah. Adapun yang dikeraskan, Ummu Salamah menyatakan kana Rasul sallallahu yaqra'u bismillahirrahmanirrahim maddan yaqulu bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Nabi selesai membaca bacaannya itu panjang-panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dan baca bismillahnya panjang, arrahmannya panjang, arrahimnya panjang. Ini mengisyaratkan Nabi selesai kadang membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa masyhur dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Aqdil Mushallin menyatakan kesalahan para imam adalah mendawamkan tidak menjaharkan basmalah dan mendawamkan mensirkan basmalah. Maka yang paling bagus adalah mencampur kedua, kadang disirkan, kadang dijaharkan, karena Nabi melakukan kedua-duanya. Adapun surat, kalau surat tersebut di tengah-tengah, tidak dari awal surat, maka tidak disyariatkan membaca bismillah. Umpamanya kita membaca Al-Baqarah ayat terakhir, umpamanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka tidak dianjurkan membaca bismillah. Adapun kalau di awal surat seperti umpamanya membaca surah Ad-Duha, boleh membaca bismillah, disyariatkan membaca bismillah. Karena memang bismillah tercantum di dalam mushafnya dan dibaca. Adapun kalau di tengah-tengah surat maka tidak disyariatkan. Bagaimana dengan kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Semua urusan yang memiliki makna tapi tidak diawali dengan bismillah maka itu terputus dari rahmat Allah. Iya. Tapi kan membaca pertengahan ayat bukan awal perbuatan. Awal bacaannya kan dari Fatihah ya. Sudah di bismillahan tuh dari Fatihah. Lalu setelah Fatihah nyambung ke surat lain. Jadi itu di tengah bacaan, bukan di awal. Oleh karena itulah maka tidak disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita membaca di tengah-tengah surat. Termasuk di luar sholat kita mau baca Al-Quran, tapi di tengah-tengah surat hanya ta'awudz yang disyariatkan. Bismillah enggak. Kalau mau bismillahnya sebelum ta'awudz, dalam hati tapi enggak perlu dilagukan. Bismillah dalam hati lalu a'udzubillah dan kemudian di pertengahan surat. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.